بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita melangsungkan membaca kitab Risalah Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah yang disyarah oleh Imam Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Dan kita masuk kepada poin yang ke-118. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'alaika bil athari wa ahli al athari wa iyyahum fas'al wa ma'ahum fajlis وَمِنْهُمْ فَاقْتَبِسْ. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, atasmu untuk mengikuti al-athar. Al-athar yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atasmu, kewajiban atasmu untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ahli al-athar. Siapa mereka? Mereka adalah ahlul hadis, orang-orang yang mengkaji dan mendalami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyahum fas'al, dan kepada merekalah anda bertanya. Wa ma'ahum fajlis, dan bersama merekalah anda duduk bermajlis. Wa minhum faqtabis, dan dari merekalah anda menimba ilmu. Dari merekalah anda menimba ilmu. Kata Imam Rabi hafizahullahu ta'ala menyebutkan atau menjelaskan al-athar yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah engkau bersama ahlul athar, yang dimaksud ahlul athar adalah hum ahlul hadis, orang-orang yang mengkaji, mendalami dan mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul hadith itu adalah orang yang mengatakan qala Allah, qala Rasulullah, ini firman Allah, ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak punya beban. Ini firman Allah, silakan anda mau menerima atau tidak. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, silahkan anda mau menerima atau tidak. Hadza ilmuhum wa hadza dinuhum mabniyun ala kitabillah wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ilmunya ahlul hadis, ahlul athar. Inilah agama mereka yang dibangun di atas kitabullah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gambaran orang yang membangun agamanya di atas sunnah atau kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita bertanya amalan dia, apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, dia bisa mengatakan ini dasarnya dari firman Allah, ini dasarnya dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laisa 'alal ahwa wa 'alal falsafat wa 'ala ilmil kalam wa 'ala ilmin nujum wa 'ala ilmis sihir wa 'ala hadhihi. Ilmu yang mereka miliki bukan atas dasar hawa nafsu, bukan ilmu yang merupakan hasil filsafat atau ilmu kalam atau ilmu nujum atau berasal dari ilmu sihir. Hasyahum min dhalik. Ya, jauh mereka dari hal itu. Ma indahum illa al-ilmu al-khalis as-safi al-mumbathik min mishkati nubuwati wal-wahyi. Tiadalah ilmu yang mereka miliki kecuali ilmu yang khalis. Khalis artinya bersih, ya. As-safi, al-khalis, as-safi, maknanya sama. Yang terambil dari miskat an-nubuwah dan wahyu. Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Baqarah mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakan wahai Rasul Allah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk. Wala inittaba'ta, wahai Rasul Allah, kalau anda mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, ba'dalladhi ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu ilmu, engkau mengikuti hawa nafsu mereka, malaka minallahi miwaliyyu wala nasir. Anda tidak memiliki pelindung dan tidak memiliki penolong sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertolongan. Tidak ada perlindungan kata Allah Subhanahu wa taala. Allah, kata beliau, Allahu yaqulu hadza lin-nabiyyi alaihi salatu wassalam. Inilah yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun anda mengikuti hawa nafsu mereka, maka anda tidak akan punya penolong, tidak punya pelindung dari Allah Subhanahu wa taala. Ada catatan di bawahnya yang sangat penting, faedah buat kita, barakallahu fikum. Kata beliau, walladhi yatrukul athara wa yadhhabu ila ilmil kalam wal ulumil ukhra wa ila siyasat al jahiliyati dhallati kama huwa sya'nul an fil ahzabil munharifati al-qa'imati ala fikril khawarid wa ghairihim fahadha ittaba'a hawahu. Kata beliau, orang yang meninggalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam lalu kemudian berangkat menuju ilmu kalam atau ilmu-ilmu yang lain apa saja, atau dia berangkat menggunakan siasat politik jahiliyah abdallah, dia lebih memegang, ya, barakallahu fikum, dari mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dia bersiasat, dia berpolitik, barakallahu fikum, sebagaimana kondisi di masa sekarang ini yaitu ahzab, kelompok-kelompok yang menyimpang, yang dibangun di atas pemikiran khawarij, yang berdiri di atas pemikiran khawarij atau selain mereka, maka sungguh ia dia telah mengikuti hawa nafsunya. Dia meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dimanapun. Karena beliau akan menyebutkan di bawah satu pelajaran yang berharga, bahwa orang yang sesat tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang lain. Beliau mengatakan, وَمَنْ أَضَلُّ, firman Allah dalam surat Al-Qasas, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Dan siapa lagi yang paling sesat, yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah, siapapun dia. Di atas disebutkan, Anda wahai Rasulullah, kalau mengikuti hawa nafsu mereka, tidak ada atau siapa lagi orang yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kan keluar yang dimaksud. Meninggalkan syariat Allah, meninggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, lalu kemudian mengikuti hawa nafsunya. Catatan yang penting barakallahu fikum. Karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi peperangan di tengah jalan. Bergejolak peperangan itu barakallahu fikum. Kalau masih ada teman yang baik di samping kanan dan di samping kiri, ada yang akan menegur, ya akhi, ini salah, ini keliru. Kalau ternyata kita harus berperang seorang diri, berkecamuk antara kebenaran yang kita kenal dengan hawa nafsu kita, barakallahu fikum. Ya, tidak ada lagi. Kan ada dua kemungkinan. Imma kita akan konsekuen istiqomah di atas kebenaran itu, atau cenderung kepada hawa nafsu itu, rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau menjelaskan keberikutnya pada firman Allah dalam surat Al-Jathiyah, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawah فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Apakah engkau melihat, apa ro'ai, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesembahan. Allah menyesatkan dia di atas ilmunya Allah. Dan Allah menutup pendengarannya, hatinya, dan menjadikan di penglihatannya itu penutup. Siapakah yang akan memberikan kepadanya petunjuk setelah Allah Azza wa Jalla? Naam wallah, kata beliau, huwa yabhathu an ghairillah liyahdi. Dia mencari selain Allah untuk bisa memberikannya petunjuk. Wa ma ahadun yahdi. Tidak ada seorang pun yang akan bisa memberikan kepadanya petunjuk. Kenapa? Inna dhalla la yahdi ghairahu. Sesungguhnya orang yang telah tersesat tidak akan bisa menunjuki orang lain. Tak akan bisa. Ini catatan yang sangat penting barakallahu fikum. Tentu kita mengingat seperti yang difirmankan oleh Allah dalam hadis qudsi, ya bna Adam, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Allah telah menyebutkan, ya bna Adam, semua kalian ini kondisi berada di dalam ketersesatan. Sesat. Terus bagaimana tentang hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang mengatakan, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a." Sesungguhnya aku telah menciptakan hambaku itu hunafa. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan, hunafa yang dimaksud tidak bertentangan dengan hadis kullukum dhalun illa man hadaitu. Maksudnya bahwa Allah menciptakan pada diri manusia itu isti'dad. Ada kesiapan untuk menerima kelurusan hidup. Ada. Ada pada diri manusia itu. Ini makna hadis khalaqtu ibadi hunafa. Yang kedua, pada diri manusia itu ada quwwah. Ada kekuatan pada dirinya untuk kemudian menjadi hunafa, menuju kelurusan. Ada. Namun karena kesiapan, modal, kekuatan tidak dimanfaatkan, fajtalat humus syayati, maka setanlah yang memanfaatkannya. Kekuatan yang dia punya tidak dipergunakan. Kesiapan yang ada pada dirinya juga tidak dibuka. Maka yang mengambil itu semua adalah setan. Fajtalat humus syayatin. Di dalam hadis qudsi yang disebutkan, kullukum dhalun ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Setiap kalian sesungguhnya berada di dalam kesesatan. Kecuali orang-orang yang aku telah berikan petunjuk, kata Allah Azza wa Jalla. Fastahduni. Ini dia kekuatan. Ini dia kesiapan. Di saat dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla hidayah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik kepadanya untuk mendapatkan hidayah. Sesesat apapun anda, kalau kalian meminta kepadaku hidayah, aku akan memberinya. Barakallahu fikum. Maka beliau mengingatkan bahwa sungguh orang yang sudah tersesat itu tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang lain. Tapi kan bahasa seperti ini sering lo kita dengar. Yang dikatakan tidak berpetunjuk, ya orang yang tidak masuk ke dalam golongannya. Ya jamaah tablik melihat antum, ya mungkin belajar, tidak kurut, tidak ini, cari ma'isyah. Dia terus berada di masjid. Antum dikatakan, oh dia belum dapat hidayah. Lah kalimat belum mendapatkan hidayah, inilah dia yang menutup pintu taubat pada dirinya. Bagaimana menutup? Iya. Bagaimana dia akan bertaubat dari sesuatu yang dia anggap berada di atas petunjuk? Memang inilah dia yang disukai oleh setan. Nah, orang yang sudah salah jalurnya ini ditampilkan seperti orang yang berada di atas al-huda terhadap dirinya dan akan bisa membagikannya kepada orang lain. Bagaimana inna dhalla la yahdi ghairahu bal la yazidu dhal illa dhalala. Tidak akan bisa menambah ad-dhal, orang yang tersesat itu, kecuali kesesatan. Wala yazidu multamisul huda indahu illa halaka. Tidak akan menambah orang yang mencari petunjuk di sisinya kecuali kebinasaan. Itu yang akan didapat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, barakallahu fikum, orang yang sudah tersesat itu tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang lain. Dan tidak akan menambah orang yang sesat itu kecuali dolala. Semakin tinggi, ya semakin tinggi tingkat kesesatannya. Semakin meninggi lagi, sampailah taraf yang paling tinggi. Taruhlah sudah mengelilingi dunia yang disebutkan. Kan bukan kemudian semakin tinggi petunjuknya. Ya semakin tinggi tingkat dolalnya. Barakallahu fikum. Nah kalau ini antum ngomong, ya tentu akan ngamuk, antum diamuk sama mereka. Ya. Itulah bahaya kebid'ahan, barakallahu fikum. disitulah dia bahaya kebid'ahan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Menganggap karena kebid'ahan itu sesuatu yang serupa dengan agama. Sehingga menganggap dirinya itu di atas petunjuk yang lain, salah. Semakin tinggi dirinya, semakin tinggi dia merasakan hidayah. Padahal dalam pandangan agama, semakin tinggi tingkat kesesatannya. Itu kan pandangan agama. Tapi dia memandang semakin tinggi tingkatannya, semakin tinggi pula tingkat hidayah yang dimiliki. Tingkat ilmunya, tingkat ketakwaannya. Betapa benar-benar iblis telah menjadikannya barakallahu fikum sebagai tentara rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau menyebutkan, tidak akan menambah siapapun yang mencari petunjuk di sisinya illa halaka, kecuali kebinasaan. Wa ammal huda fahuwa hudallah. Qul innal huda hudallah, hidayatul taufik wa hidayatul bayan wal irsyad, alkitab was sunnah kilahuma hudallah, li'annahuma min wahyillah. Maka petunjuk itu adalah petunjuknya Allah. Katakan dalam surat Al-Imran, innal huda hudallah, petunjuk itu adalah petunjuknya Allah. Hidayatul taufiq wa hidayatul bayan wal irsyad. Kita diberitahu bahwa hidayah itu ada dua bentuknya. Hidayatul taufiq dan hidayatul bayan wal irsyad. Seseorang mengajarkan ilmu agama, maka dia sedang membagi hidayah. Tapi masih belum tentu dia menyampaikan ilmu dengan hujah-hujahnya, lalu kemudian diterima oleh orang. Berarti dia terkait dengan hidayah taufik. Kalau ada seseorang yang menganggap dia mampu memberikan hidayah taufik, menganggap lo ya, ini sudah salah dan keliru. Ya. Ini sudah salah barakallahu fikum dan keliru rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena ini adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Yang mampu kita lakukan, yang mampu kita berikan adalah hidayatul bayan wal irsyad. Ini yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundhiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh tidak ada seorang pun nabi sebelumku kecuali kewajiban atasnya untuk menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang dia telah ketahui buat umatnya, dan memperingatkan dari kejelekan yang mereka telah ilmui. Beliau menjelaskan kemudian, hafizahullahu ta'ala, fawallahi, demi Allah, laqad ballagha Rasulullah ar-risalata wa addal amanata wa lam yaktum syai'an yanfa'u hadhihi al-ummah abadan. Demi Allah, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua risalah. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan al-amanah. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menutup, ya tidak menyembunyikan sedikit pun yang berguna dan bermanfaat buat umat ini selama-lamanya. Tidak ada yang disembunyikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. wala taraka syai'an yadhurruhum illa haddharahum min. Tidaklah beliau tidak meninggalkan sesuatu yang akan memudaratkan umatnya kecuali beliau telah memperingatkan mereka darinya. Barakallahu fikum. Berarti kan tidak ada yang tersisa. Sekarang apa alasan dari orang-orang atau kaum Khawarij, kemudian kaum Syiah Rafidah, kaum Sufiyah, Qadariyah, Jabriyah, sama sekali. Karena tidak ada yang disisakan oleh Nabi SAW dari kebaikan, kecuali semuanya telah disampaikan. Membahayakan kecuali telah diperingatkan. Beliau kemudian menyebutkan, walakin lijahli haulai wa qillati fiqhihim wa dha'fi qana'atihim bima anzalallahu ala rasulihi wa awhahu ilaihi min kitabin wa sunnatin lihadihil asbab yabhathuna anil huda fi ghairi kitabillah wa sunnati rasulillah wala syak anna hadha min bawa'iti syaitani li'idlalihim. Ya, jadi ini salah satu faedah antum belajar nahu. Antum memegang kitabnya, kemudian bisa mempraktikkannya, mana isim, mana fa'il, lho kok ustaz baca demikian, kenapa? Ya, barakallahu fikum, di sini ya belajar nahu. Makanya usahakan setelah selesai belajar muyassar harus punya niat, saya harus punya kitab. Kitab apapun. Ya, berapa harganya Ustaz Aban? 86 ribu misalkan. Oh, murah itu. Dibanding dengan pulsa kali sekian, barakallahu, kalau kitab dibeli set itu akan sampai bertahun-tahun dan akan dinikmati oleh anak cucu kita. Berarti kan menguntungkan sekali, barakallahu fikum. Ya, usahakan ya setelah selesai atau sebelum selesai sudah pasang cita-cita harus punya kitab. Ya, barakallahu fikum, kitab apapun untuk kemudian bisa melatih diri. Akan tetapi kata beliau, karena kejahilan mereka, satu. Kedua, waqillati fiqhihim. Karena sedikitnya pemahaman mereka, waqillah. Wa dha'fi qana'atihim. Dan lemahnya sikap merasa cukup dengan apa yang Allah turunkan atas Rasulnya. Dan apa yang diwahyukan kepadanya dari kitab dan sunnah, inilah yang menjadi penyebab mereka mencari petunjuk dari selain kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kebodohan, barakallahu fikum. Karena sedikitnya fikih yang mereka miliki. Karena lemahnya sikap qona'ah, merasa cukup dengan Al-Quran dan Sunnah itu lemah pada dirinya. Inilah yang menjadi dasar dan sebab mereka mencari petunjuk bukan lagi dari kitabullah dan bukan lagi dari Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala syak, tidak ada keraguan. Jika ini semua menjadi pembangkit, pendorong, pemberian amunisi kepada setan li'idlalihim, untuk menyesatkan mereka. Berarti kan kita yang punya pekerjaan. Maka di saat kita menemukan orang tersesat, walaupun dia tersesat karena kebodohan atau tersesat setelah dia berilmu, kita sadari, oh ini sebuah hukuman dari Allah. Barakallahu fikum. Loh kok dihukum dia bodoh? Iya, karena dia tak mau belajar agama Allah. Sehingga menjadi jahil. Maka Allah hukum dengan ad-dhalal, kesesatan, karena kebodohan tersebut. Barakallahu fikum. Loh ya akhi, ini dia guruku loh. Ya saya belajar di, apa namanya, di Baitullahil Haram. Dia syekh saya, masa sih loh. Ini barakallahu fikum, ucapan tidak boleh terjadi. Karena selama manusia itu hidup, selama itu pula akan ada perubahan. Mungkin terjadi perubahan barakallahu fikum. Dengan sekejap mata akan bisa terjadi. Kenapa? Karena hati kita ini bukan kita yang mengendalikannya. Hati kita ini ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Dia membalik dengan secepat kilat. Bisa. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah. Di saat kita menyadari bahwa langkah-langkah setan itu betapa jitu untuk menyesatkan idlalihim, untuk menyesatkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah letaknya agar terus kita menjaga, melindungi apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Berbentuk petunjuk, mau belajar agama Allah, semangat untuk kemudian belajar kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini adalah nikmat yang besar. Karena tidak ada yang menyempitkan jalannya setan pada aliran darah kita. Kecuali ilmu dan amal soleh yang kita lakukan. Itulah yang menyempitkannya. Barakallahu fikum. Sehingga permusuhannya terhadap orang yang berilmu itu lebih besar dibanding dengan permusuhannya terhadap ahlul ibadah, orang yang ahli ibadah. Barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana menghadapi orang yang berilmu ini walaupun ibadahnya pas-pasan? Lebih sulit, lebih sulit. Barakallahu fikum. Apalagi kalau temannya teman yang baik, terjatuh ada yang mengingatkan, terjatuh dia beristighfar kepada Allah. Jadi disinilah letaknya barakallahu fikum. Kaitannya dengan lingkungan yang kita upayakan untuk dihidupkan majlis ilmu padanya. Setiap kita yang sedang duduk di majlis atau mungkin berhalangan untuk duduk di majlis sekarang ini, kita sedang sama-sama berjuang melawan setan. Berjuang melawan iblis laknatullah alaih. Di saat dia berupaya menawarkan, ya jangankan di luar sudah, jangan ditanyakan, menawarkan ke lingkungan orang yang belajar agama. Ditawarkan berbagai macam tawaran. Mampukah mereka untuk kemudian menggoyang, merusak ukhuwahnya, ininya, itunya, mampukah? Maka dia akan selalu memberikan menyulut. Ini yang harus kita berjaga-jaga dari setiap kita. Ya. Lisan kita, tangan kita, barakallahu fikum, pikiran kita harus dijaga. Dijaga dengan ketat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disinilah letaknya ilmu. Karena kan kalau sudah dia masuk ke alam pikiran kita, sudah. Mampu kemudian menguasai tangan kita, sudah. Akan bisa menulis apa saja. Mampu kemudian nyantol di lisan kita, wah, akan digoyangkan sesuai dengan kemauan dan kehendaknya. Tak peduli, mau pikir, mau dipikir, tidak bisa, sudah. Maka oleh karena itu, di saat kita masing-masing berupaya menjaga semangat belajar dan kemudian beramal apa yang sudah kita pelajari, insya Allah dengan tanpa kita teriak-teriak jaga ukhuwah ini itu sudah menjaga ukhuwah kita. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu saya ingatkan kembali bahwa ternyata apa yang diperbuat oleh setan terus membangkitkan, barakallahu fikum, bagaimana menyesatkan hamba-hamba Allah ini, tidak akan pernah padam dari upayanya. Sementara kita yang disasar seringnya kan lalai, seringnya lupa, seringnya barakallahu fikum, maaf-maaf, lemah. Padahal dia ini sedang berupaya loh, dengan segala kemampuan untuk menjaring, mengail masing-masing kita, barakallahu fikum. Dia dalam kesemangatnya, kalau kita lalai, tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi alat untuk menyulut problem di tengah masyarakat yang berilmu tersebut. Mari sekali lagi kita sama-sama mengikhlaskan niat untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla. Yang memerintahkan kita belajar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memerintahkan kita untuk belajar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena ada rasa malu, waduh ditegur nanti, ya dipanggil nanti, diabsen lagi nanti. Ingat, yang menyuruh kita belajar agamanya adalah Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita pegang. Ini yang kita pegang. Salah satu upaya untuk menjadikan kita ikhlas adalah mengetahui bahwa yang memerintahkan kita untuk belajar ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, wal'iyadu billah. Fayamba'ithun. Alam tara anna arsalna syayatin alal kafirin. Ta'uzzuhum azza. Ya. Tidakkah anda menyaksikan bahwa kami telah mengutus syayatin atas orang-orang kafir untuk kemudian mengokohkan mereka di atas kesesatan yang mereka ada padanya. Setan datang kepada orang yang salah untuk kemudian terus memberikan keistiqomahan di atas kesalahan. Setan dari bangsa jin dan bangsa manusia, dua-duanya. Padahal kan kita itu tahu bahwa nilai kesalahan itu harus kita bertaubat darinya. Tapi di saat kemudian kita tidak mampu menghadapi setan yang mampir ini, dia akan terus mengoyak kita agar kita bisa kokoh di atas kesalahan itu. Ini dari bangsa jin loh. Dari bangsa manusia ada yang halu, mas. Masa sih anda kalah? Masa sih anda begini? Ayo kita tolong, kita bantu. Dalam kondisi kan tidak merasa. Ternyata Allah mengirim kepadanya setan untuk kemudian mengokohkan dia, barakallahu fikum, membela dia, rahimani wa rahimakumullah. Nah, tidak merasa, inilah menjadi hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesalahan, benar-benar karena kesalahan dan keteledoran yang ada pada diri kita. Sekali lagi saya ingatkan, termasuk dari kekuatan ilmu yang dimiliki oleh seseorang, dia mengenali dirinya. Setelah dia mengenali Allah Azza wa Jalla bi asma'ihi wa sifatih. Yang kedua, dia mengetahui jalan yang akan menyampaikan dia kepada Allah. Ketiga, dia mengilmui hal-hal yang akan membahayakan perjalanan dia menuju Allah Azza wa Jalla. Keempat, kekuatan ilmu, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dia mengenali dirinya sendiri. Kelima, dia mengenali mara bahaya yang ada pada dirinya. Aib-aib. Uyubi. Dia mengenali aib-aib yang ada pada dirinya. Maka ini adalah kekuatan ilmu. Barakallahu fikum. Ya. Terkadang kan ada orang pintar mengilmui orang lain, tetapi dia tidak berilmu tentang dirinya sendiri. Ini mara bahaya. Ini sekali lagi mara bahaya. Barakallahu fikum. Kalau kekuatan ilmu itu lemah, karena kita tidak mengenal diri dan aib yang ada pada diri, dari sinilah setan akan datang. Barakallahu fikum. Untuk mengoyak kita. Ayo mas, anda ini orang hebat loh. Anda orang pintar, anda orang ini, suara anda didengar. Wah, terus diangkat. Padahal dia datang untuk kemudian mengistimqomahkan, mengokohkan, menguatkan dia di atas kesalahan. Tidak sadar kan? Ini sekali lagi hukuman yang sangat menakutkan dan mengerikan. Barakallahu fikum. Kemudian terakhir beliau mengatakan, wa iyyahum fas'al, wa ma'ahum fajlis, wa minhum faqtabis. Kepada mereka anda bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma'ahum fajlis, wa minhum faqtabis. Dari merekalah anda mencari agama anda, mencari petunjuk, wa akhlaqan, mencari akhlak, belajar akhlak, karena akhlak mereka, agama mereka bersandar dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan, waqad yukhti'ul insanu minhum. Walaupun mereka itu adalah ahlul hadis, namun terkadang insan itu bisa salah. Qad yukhti. Terkadang seseorang dari mereka ahlul hadid, ahlul athar, yukhti. Salah. Sikap kita bagaimana? Fala yukhadhu khata'u. Jangan diambil kesalahannya. Yukhadhu khata'u. Jangan diambil. Jangan kesalahan itu juga kita jadikan bagian dari agama. Ya. Barakal. Kan sering terjadi. Di saat ada orang-orang yang membela kesalahan itu. Barakallahu fikum. Dia menganggap ini menguntungkan. Maaf. Yang salah menganggap ini diuntungkan dirinya karena dibela. Padahal itu adalah menjatuhkan dirinya. Barakallahu fikum. Benar-benar dia tidak ta'awun alal birri wa taqwa. Maka di saat kemudian kesalahan itu dibuang dan tidak diikuti, insyaallah, ya, orang yang salah itu akan lebih cepat. Saya mengatakan, tidak mengatakan cepat, lebih cepat untuk kemudian rujuk dari kesalahannya. Kalau tidak ada yang membelanya dalam kesalahan itu. Namun tatkala ada yang membelanya, disinilah dia. Setan akan bermain. Barakallahu fikum. Makanya bahaya sekali. Memang kita diuji dalam setiap perjalanan hidup ini dengan hal-hal yang seperti di depan mata kita. Barakallahu fikum. Masih ingat peristiwa Ibnu Hadi? Barakallahu fikum. Ibnu Hadi. Ya. Muhammad bin Hadi. Masih ingat. Bagaimana dekatnya dengan Al-Imam Rabi' hafizahullah. Bagaimana Al-Imam Rabi' memuliakannya. Masya Allah. Dia memuliakan Muhammad bin Hadi karena ucapan Al-Imam Rabi' memberikan tazkiyah kepadanya. Barakallahu fikum. Maka di saat terjadi hal yang aneh pada dirinya, berbicara al-imam yang paling tahu tentang Ibnu Hadi, berbicara al-imam, yaitu Syekh Rabi berbicara. Hah, apa yang terjadi? Yang kemarin ia siap untuk menerima apa yang diucapkan oleh al-imam Rabi, sekarang sudah lain. Tidak nerima, tetap membela Ibnu Hadi dengan berbagai macam. Ini kan barakallahu fikum. Pertama, secara manhaj sudah salah dan keliru. Kita dididik oleh manhaj ini, jangan mengikuti kesalahan. Ya, yang kedua, ini adalah sudah masuk ke dalam lubang Ibnu Hadi. Para pengikutnya ngambil batu, sekalian aja hantem kepalanya dari atas. Membantunya untuk kemudian halak menuju kebinasaan barakallahu fikum. Di saat dia menganggap kalau dia itu telah membantu Ibnu Hadi dalam kebenaran. Ya, ini salah satu contoh. Dan ini setiap masa dan setiap perjalanan yang namanya peristiwa yang menyesatkan atau kesesatan itu mesti ada barakallahu fikum. Makanya orang kan sering mengingat, ya jangan lupa jas merah. Jas merah itu apa toh? Hah? Kenapa? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Belajar. Belajar dan belajar. Di samping belajar terkait dengan persoalan yang menjadikan kita istiqomah, belajar pula yang menyebabkan seseorang itu tidak istiqomah. Harus dipelajari barakallahu fikum dan harus diilmui rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillah, subhanaka Allahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.